الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa duduk di majelis ilmu dalam keadaan sehat, semangat. Begitu juga kita bersyukur atas nikmat bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah seperti biasa kita akan lanjutkan materi pembahasan kita, kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa duduk di majelis ilmu dalam keadaan sehat, semangat. Begitu juga kita bersyukur atas nikmat bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah seperti biasa kita akan lanjutkan materi pembahasan kita, kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bab terakhir yang kita bahas adalah bab nomor 16, malaikat makhluk yang agung itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan wajibnya kita bertauhid. Kenapa? Karena malaikat yang besar dan agung itu takut kepada Allah, apalagi kita makhluk yang lemah. Kalau malaikat saja takut dan berharap kepada Allah, maka selayaknya lah kita harus lebih takut dan berharap kepada Allah, bukan malah meminta kepada para malaikat. Kalau meminta kepada para malaikat saja, itu tidaklah bisa memberi manfaat, apalagi kalau yang kita pintai makhluk-makhluk manusia biasa seperti kita. Malaikat saja tidak bisa memberi manfaat, apalagi makhluk-makhluk biasa. Itulah sisi pendalilan tentang tauhid dalam bab 16 ini. Malaikat makhluk yang agung itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan wajibnya kita bertauhid. Kenapa? Karena malaikat yang besar dan agung itu takut kepada Allah, apalagi kita makhluk yang lemah. Kalau malaikat saja takut dan berharap kepada Allah, maka selayaknya lah kita harus lebih takut dan berharap kepada Allah, bukan malah meminta kepada para malaikat. Kalau meminta kepada para malaikat saja, itu tidaklah bisa memberi manfaat, apalagi kalau yang kita pintai makhluk-makhluk manusia biasa seperti kita. Malaikat saja tidak bisa memberi manfaat, apalagi makhluk-makhluk biasa. Itulah sisi pendalilan tentang tauhid dalam bab 16 ini. Malaikat yang agung takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Judulnya, maksudnya adalah kalau malaikat saja yang betul-betul makhluk yang agung, yang besar, yang mulia, yang soleh, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi selain mereka. Malaikat itu takut kepada Allah, berharapnya kepada Allah. Jadi kita itu tidak boleh meminta kepada malaikat-malaikat Allah. Pertama dalilnya adalah Surat Saba ayat 23. Surat Saba ayat 23. Hatta, sampai atau sehingga, idza fuzzi'a an qulubihim, apabila fuzzi'a itu masuk secara sesaat, rasa takut. Fuzzi'a itu masuk sesaat rasa takut ke dalam hati mereka, goncang, gemetar. Fuzzi'a itu dicabut, masuk tuh nanti, salah anak. Kita ulangi, hatta idza fuzzi'a, sampai apabila fuzzi'a itu dicabut, dihilangkan. Angkulubihim, dari hati mereka. Angkulubihim, dari hati mereka. Mereka di situ adalah malaikat. Apabila dicabut dari hati mereka, para malaikat, rasa takut. Qalu, maka mereka pun mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Qalul haqq, mereka mengatakan al-haqq. Al-haqq maksudnya adalah ucapan yang hak, ucapan yang benar. Wa huwal aliyul kabir, dan dia adalah maha tinggi lagi maha besar. Perhatikan di sini, tatkala firman Allah Subhanahu wa taala itu Allah ucapkan, maka mereka itu gemetar, ketakutan. Nanti akan dijelaskan di bawahnya. Setelah gemetar itu hilang, diangkat, dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka pun mengatakan apa yang diucapkan oleh Allah. Karena sebelumnya Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh Allah, mereka mengatakan al-haqq, ucapan yang benar, yaitu wahyu yang benar. Dan Allah itu adalah maha tinggi lagi maha besar. Pendek ayatnya. Sisi pendalilannya bagaimana tadi? Nantilah, nanti pas kita jelaskan hadisnya. Kita ambil faedahnya dulu. Kita ambil faedahnya. Pertama, malaikat itu memiliki rasa takut. Malaikat itu memiliki rasa takut. Idza fuzzi'a, tatkala dihilangkan rasa takut. Jadi malaikat itu juga memiliki rasa takut mereka. Yang kedua, malaikat itu punya hati. Angkulubihim, dari hati-hati mereka. Malaikat juga punya hati. Tapi jangan kita bayangkan bagaimana hatinya, karena malaikat itu makhluk gaib. Berbicara tentang makhluk gaib, enggak boleh pakai akal, Gak boleh pakai perasaan, tapi harus pakai dalil. Faedah yang ketiga, malaikat itu punya jasad. Punya jasad. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin. Allah menjadikan malaikat-malaikat itu rasul, utusan Allah, punya sayap. Nah, sayap ini berjasad. Jadi malaikat itu punya jasad. Tidak sebagian akidah orang-orang falasifah. Orang-orang falasifah, mereka mengatakan malaikat itu enggak berbentuk, cuma nama saja. Ada bentuknya seperti apa enggak tahu. Cuma nama saja malaikat itu, kata mereka. Tapi keyakinan kita, malaikat itu punya jasad. Punya apa? Sayap. Sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil. Faedah yang keempat, malaikat itu punya akal. Malaikat itu punya akal. Bisa berakal, bisa berpikir. Akal itu letaknya di mana? Akal itu letaknya di mana? Yang di kepala itu apa namanya? Yang di kepala itu apa namanya? Itu otak. Itu otak, bukan akal. Banyak orang berotak tapi tidak berakal. Iya enggak? Udah tahu sapi masih disembah. Ada enggak otaknya? Otaknya ada, tapi dia tidak berakal. Udah tahu mau apa ya? Gempa bumi ke? Apa ya? Gunung meletus masih tetogok di sini kan? Itu namanya berotak tapi tidak berakal. Yang karena ajak lari turun gitu kan, pas ada bencana turun, yang dia masih tetogok di gunung. Dolok tapi. Entah antum ingat, entah lupa kan. Nggak usah dipikirkan. Jadi akal itu letaknya di mana? Nih, di hati. Akal letaknya di hati, yang di kepala itu otak namanya. Orang berpikir itu bukan dengan kepalanya, tapi dengan hati. Jelas ya? Malaikat itu memiliki hati, ya enggak? Karena malaikat memiliki hati, mereka juga punya akal untuk berpikir. Paham? Tengah bingung antum. Intinya, orang yang berpikir itu berpikir letaknya di hati. Kalau setiap orang yang punya otak bisa berpikir, ya ayat Allah itu apa gitu kan? Karena Allah, afala tatadzakkarun, afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berpikir? Padahal mereka punya otak. Kenapa mereka enggak memakai hati mereka untuk berpikir, untuk merenungi agama ini? Jadi ulama kita mengatakan, akal itu letaknya di dalam hati. Yang di kepala itu otak namanya. Muh, otak isinya. Dan berotak kaya. Kemudian, yang kelima, Allah itu berbicara. Madza qala rabbukum? Apa yang diucapkan Rabb kalian? Allah itu berbicara. Antum yakin enggak Allah bisa berbicara? Hah? Madza qala rabbukum? Madza qala rabbukum? Apa yang diucapkan Rabb kalian? Apa yang diucapkan Rabb kalian? Allah itu berbicara. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipertahankan oleh Imam Ahmad ketika pemerintahan saat itu memegang akidah Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk. Imam Ahmad tegak tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Beliau dipenjara, dicambuk sampai patah-patah tulang beliau. Jadi keyakinan kita Allah itu bisa berbicara. Bentuk berbicaranya Allah itu dua. Entah antum paham tandaan anak sebutkan ajalah. Bentuk bicaranya Allah dua. Satu, bicara yang merupakan sifat zatiyah namanya. Sifat zatiyah berbicaranya Allah itu dari dulu Allah berbicara dan sampai seluruh alam ini berakhir Allah terus berbicara. Jadi sifat berbicara itu melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Itu nama sifat zat. Allah melihat, itu sifat zat. Ya kan? Allah punya tangan, itu sifat zat namanya. Selalu melekat pada diri Allah, enggak pernah terlepas. Yang kedua, sifat fi'liyah. Fi'liyah itu kondisional. Berubah-rubah dia. Allah itu berbicara. Ketika berbicara dengan malaikat, bentuknya begini. Berbicara dengan Rasulullah, ayat Al-Quran begini. Berbicara dengan ini, bentuknya begini. Itulah namanya kondisional. Berbicara sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Pertama, Allah memiliki sifat berbicara yang terus ada pada diri Allah, itu namanya sifat dzatiyah. Yang kedua, Allah bisa berbicara itu sesuai kondisi dan keinginan yang Allah inginkan. Jadi bisa berubah-ubah. Sebagian akidah yang sesat, mereka mengatakan Allah itu tidak bisa berbicara, itu berubah-ubah. Karena sesuatu yang berubah itu makhluk, kata mereka. Tapi kita yakini di sini Allah itu berbicara sesuai kondisinya. Pegang saja, itu akidahnya dan itu perinciannya panjang. Kemudian, faedah yang ke-6. Semua kalamullah adalah haqq. Mereka mengatakan al-haqq. Semua kalamullah adalah al-haqq. Jadi Al-Quran itu tidak ada yang batil, semuanya hak dari ujung sampai ujung. Lau kana min indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti banyak sekali perselisihan di dalamnya. Kemudian yang ketujuh, faedah yang ketujuh, wahuwal aliyul kabir, Allah yang maha tinggi dan maha besar. Allah maha tinggi, maha besar. Dalam zat dan sifatnya. Kalau Allah maha tinggi dan maha besar, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang paling berhak diibadahi adalah Allah. Paham? Kalau Allah maha tinggi dan maha besar dengan sifat-sifat dan zatnya, maka yang berhak untuk diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang lebih besar dan lebih tinggi dari Allah, ibadahlah kepada mereka. Paham enggak? Kalau ada yang lebih tinggi dan lebih besar dari Allah, beribadahlah kepada mereka. Jawabannya tidak ada yang lebih tinggi dan lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Itu faedah yang ke-7 dari ayat ini. Azan, kontrol azan dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan. Kemudian kita teruskan, di bawah Al-Quran itu ada dalil hadis. Diriwayatkan dalam kitab sahih Imam Bukhari. Jadi hadisnya sahih, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah lagi. Sering kalau kita membaca hadis itu sahabatnya Abu Hurairah, Abu Hurairah. Karena beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda. Idza qadallahu al-amra. Apabila Allah memutuskan al-amra. Perkara, urusan. Memutuskan perkara atau urusan itu dengan ucapan. Bil qaul. Dengan ucapan. Apabila Allah memutuskan perkara dengan ucapan. Jadi di sini Allah berbicara. Paham enggak? Di sini enggak ada kata berbicara, di sini enggak ada. Untuk melihat hadisnya betul-betul, enggak ada kata berbicara dalam hadisnya. Idza qadallahu al-amra, apabila Allah memutuskan urusan. Memutuskan urusan itu bil qaul, dengan ucapan. Faedah yang kita ambil, ingin kita ambil di sini, Allah itu berbicara sama dengan yang di atas tadi. Paham ya? Kita ingin mengambil faedah Allah berbicara. Cuman berbicara Allah jangan kita bayangkan seperti kita, jangan. Yang penting Allah berbicara. Fis samai. Memutuskan urusan di langit. Jadi Allah ingin memutuskan urusan di langit dengan ucapan. Dorobatil malaikatu bi ajnihatiha, maka malaikat pun, apa dorobat di sini maksudnya? Oh, mengibas-ngibaskan sayap mereka. Khud'anan, karena rasa takut, liqaulihi, atas ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengibaskan sayap di sini siapa? Malaikat. Kenapa? Takut dengan ucapan Allah. Ayat yang di atas, antum perhatikan ayat yang di atas. Idza fuzzi'an qulubihim. Apabila dicabut rasa takut dari hati mereka. Siapa mereka di situ? Siapa mereka di situ? Ayatnya masih umum. Datanglah hadis menyebutkan mereka malaikat. Ya enggak? Nah, faedahnya dalam menafsirkan ayat itu ada 4 tingkatan. Dalam menafsirkan ayat itu ada 4 urutan. Pertama, menafsirkan ayat dengan ayat. Yang kedua, menafsirkan ayat dengan hadis. Yang ketiga, menafsirkan ayat dengan ucapan sahabat. Yang keempat, menafsirkan ayat dengan bahasa Arab. Perhatikan ya. Pertama, ayat dengan ayat. Yang kedua, ayat dengan hadis. Yang ketiga, ayat dengan ucapan sahabat. Yang keempat, ayat dengan Al-Quran bahasa Arab itu seperti apa maknanya. Empat hal itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Oh, aku nak nafsirkan ayat dengan bahasa Arab lah. Fuzi'a an qulubihim, tatkala dicabut rasa takut dari hati mereka. Him di situ mereka, oh berarti manusia masuk di situ. Kalau secara bahasa Arab, him di sini kan mereka. Mereka, siapa mereka? Bisa saja kita bilang mereka adalah manusia. Kalau kita tafsirkan dengan bahasa Arab saja, tapi datang hadis yang menafsirkan mereka di situ malaikat. Tadi kita bilang urutannya satu, ayat dengan ayat. Enggak ada ayat Al-Quran yang menafsirkan ayat ini kan? Berarti lanjut kepada tingkatan yang kedua, ayat dengan hadis. Hadisnya menjelaskan ayat ini. Kalau sudah ada penafsiran dari Al-Quran dan hadis, maka ucapan siapapun tidak dianggap. Paham gak antum? Itu kaidah dalam menafsirkan. Kalau sudah ada penafsiran dari Al-Quran dan hadis, maka ucapan siapapun tidak akan dianggap. Karena sudah Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kalau enggak ada Al-Quran, baru dengan hadis. Hadis ini menafsirkan ayat ini. Mereka di situ adalah malaikat. Jadi seperti yang pertama kita sebutkan, malaikat itu memiliki rasa takut. Mereka juga punya hati, mereka juga berpikir. Nah, ka'annahu silsilatun ala safwanin. Seperti ucapan tersebut seperti rantai besi yang dipukul keras di atas batu. Mereka itu takut dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala seperti rantai besi yang dipukul keras di atas batu. Pokoknya seperti itu gitu, permisalannya. Nah, permisalan ini bukan maksudnya adalah ucapan Allah itu seperti ini, bukan. Bukan ucapan Allah seperti rantai besi di atas batu, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah rasa takut mereka digambarkan ketika mereka menghadapi ada rantai besi jatuh di batu. Itu menggambarkan rasa takut mereka, bukan menggambarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini agak jeli di sini. Kemudian yan puduhum dzalik, rasa takut tersebut memasuki ke dalam diri mereka. Lalu hatta idza fuzza'a an qulubihim, baru ayat ini, ayat yang di atas tadi. Tatkala dicabut rasa takut dari hati mereka. Jadi Allah itu memutuskan perkara dengan ucapan, malaikat mengepakkan sayapnya karena takut. Takut mereka. Nah, setelah itu Allah cabut rasa takut dari hati mereka sebagaimana dalam ayat yang di atasnya. Paham ya? Sampai tatkala dicabut rasa takut dari hati mereka, qalu, mereka pun mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian. Faedah yang sama, Allah itu berbicara. Qalul haqq, mereka mengatakan al-haq, ucapan yang benar. Wa huwal aliyul kabir, dan dialah yang maha tinggi dan maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i, ucapan tersebut dicuri dengar oleh para pencuri. Ucapan tersebut yang diucapkan oleh Allah dicuri dengar. Mereka mencuri gitu, diam-diam mencuri dengar ucapan tersebut. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Orang yang mencuri dengar berita tersebut seperti tangan. Ya kan? Wasofahu Sufyan bikafihi. Sufyan mensifati seperti tangannya. Tangannya seperti ini. Nah, gitu. Intinya di permisalan seperti ini, orang yang mencuri dengar. Siapa yang mencuri dengar berita tadi? Jin. Yang mencuri dengar berita tadi adalah jin. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, para jin pun mereka menumpuk-numpuk. Menumpuk-numpuk seperti ini, seperti tangan ini. Mereka menumpuk-numpuk sampai ke atas mendengar berita. Faedahnya apa? Faedahnya jumlah jin itu banyak sekali. Jumlah jin itu banyak sekali. Faedah yang kedua, Allah mengizinkan mereka mencuri dengar, tujuannya untuk ujian. Sebagai ujian bagi kita, nanti berita itu akan disampaikan kepada para dukun-dukun dan penyihir. Satu berita, tapi 100 kedustaan. Jadi Allah izinkan mereka mendengar, mencuri dengar Allah izinkan. Kadang-kadang mereka belum sempat mendengar sudah dipanah dengan sihab. Kadang-kadang sempat mereka mendengar baru dipanah dengan sihab, yaitu bagian dari bintang. Sihab itu bagian dari bintang. Ada dalam hadis ini. Intinya jumlah jin itu banyak sekali. Mereka mencuri dengar itu dengan naik-naik gini sampai ke atas gitu. Jumlahnya mereka banyak sekali. Faedahnya. Kemudian yang kedua tadi apa? Apa tadi barusan? Allah izinkan mereka mencuri dengar sebagai ujian bagi kita. Kita tetap yakin dengan firman Allah atau percaya dengan ucapan jin. Kemudian faedah yang ketiga, malaikat itu jauh lebih hebat daripada jin. Malaikat punya sayap, ketika dia dari langit sampai ke bumi, sup langsung datang. Ya enggak? Adapun jin ingin mencuri dengar, bertumpuk-tumpuk nih, haha, sampai ke atas. Kalau malaikat enggak, malaikat langsung sup. Jauh, jauh hebatnya malaikat daripada jin. Dah, waktunya sudah habis. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Begini, ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menambah teranglah agama ini dan menambah kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita lagi kepada Allah, menjadikan kita itu orang yang betul-betul berharap dan meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab seluruh makhluk tidak memberikan manfaat, para nabi dan para malaikat tidak bisa memberikan manfaat, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih menyisakan dalil yang kedua dari bab nomor 16 tersebut. Kita bacakan dalilnya seperti biasa. Kita akan sebutkan pelajaran atau faedah dari dalil tersebut. Dari Nawas bin Sam'an menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya ini dhaif tapi punya penguat dari riwayat lain sehingga hadisnya terangkat menjadi hasan hadisnya. Jadi kesimpulannya hadisnya itu hasan. Idza aradallahu ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi. Apabila Allah berkehendak mewahyukan sebuah perintah, takallama, maka dia berbicara bil wahyi, dengan wahyu. Apa faedahnya ini seperti yang kemarin? Takallama faedahnya Allah itu berbicara, itu faedahnya. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu berbicara dan salah satu bentuk bicara Allah adalah Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Nah, itu kesimpulannya. Itu bisa kita ambil dari faedah hadis ini. Akhadatis samawati minhu rajfatan. Maka mulailah samawat, langit-langit yang tujuh lapis tersebut, rajfatan, berguncang keras. Berguncang keras itu rajfatan. Takut dia. Apa faedahnya? Langit itu benda mati atau benda hidup? Benda hidup kan tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, jin, malaikat, ya enggak? Kalau langit, benda mati. Sejarah penilaian manusia itu kan benda mati, ya enggak? Langit, bumi, benda mati. Tapi antum lihat di sini, mulailah langit ketika mendengar firman Allah, rujubatan. Apa idahnya? Benda mati juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faedahnya. Benda mati itu juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'iku wa kharru sujjada. Sa'iku wa kharru sujjada. Sa'iku, maka mereka semua pingsan. Sa'iku itu pingsan. Wa kharru tersungkur. Sujada, bersujud. Mereka semua pingsan dan tersungkur sujud. Siapa mereka di situ? Siapa mereka? Masa langit? Malaikat yang tinggal di langit tersebut. Langitnya itu berguncang. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya benda mati juga merasakan takut kepada Allah. Kemudian malaikat itu pingsan langsung. Lalu tersungkur sujud kepada Allah. Faedahnya apa? Nah, itulah sisi pendalilan dari bab ini. Bab ini, malaikat yang kuat itu takut kepada Allah. Ini dalilnya. Ketika mendengar firman Allah, malaikat langsung pingsan. Kemudian tersungkur sujud. Malaikat saja takut kepada Allah. Bermohon, meminta, berlindung hanya kepada Allah. Lalu kenapa kita masih meminta kepada para malaikat? Malaikat itu makhluk yang lemah. Allah lah yang maha kuat. Jadi intinya untuk membangkitkan kesadaran kita, kalau malaikat saja lemah, berlindung, berharap, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka untuk apa kita meminta kepada malaikat? Malaikat saja begitu, apalagi makhluk yang di bawah malaikat, manusia-manusia biasa, justru lebih lemah lagi. Makanya lebih parah lagi ketika seseorang itu berdoa kepada wali-wali, kepada jin-jin, dukun-dukun. Karena malaikat yang sungguh kuat, kita tahu punya sayap, itu tersungkur takut sujud kepada Allah. Jelas ya, itu sisi pendalilannya. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka yang pertama sekali mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril. Yang pertama sekali mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril. Ini menunjukkan kemuliaan malaikat Jibril. Jadi seluruh malaikat kan pingsan, tersungkur. Kemudian setelah itu yang pertama bangkit adalah malaikat Jibril. Itu menunjukkan keistimewaan malaikat Jibril. Ini kan berbeda dengan akidahnya orang Syiah kalau kita mau ambil pelajaran. Apa akidahnya orang Syiah? Jibril salah. Salah alamat. Jibril itu salah alamat. Ngasih wahyunya itu harusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Paham gak antum? Itu ada tersebut di dalam akidahnya orang-orang Rafidhah. Jibril salah alamat. Mana ada Jibril salah alamat? Itu malaikat yang paling mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada fayukallimuhullahu, lalu Allah pun berbicara min wahyihi dengan wahyunya bima arada dengan apa yang dia kehendaki, bima arada dengan apa yang dia kehendaki, dengan apa yang dia kehendaki. Faedahnya di situ, Allah itu punya iradah, Allah itu punya kehendak, keputusan, perbuatan. Itu faedahnya. Allah punya kehendak. Ini menyelisih akidahnya orang-orang Qadariyah. Orang Qadariyah mengatakan, kalau kita mau sukses ya berusaha saja. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil katanya. Jadi kalau kita berusaha pasti berhasil. Nah, itu akidahnya orang Qadariyah. Segala sesuatu yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu punya kehendak kita, punya kemampuan. Tapi kemampuan dan kehendak kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berusaha memang, tapi hasil yang menentukan Allah. Jadi di sini bima arada, faedahnya apa? Allah punya kehendak, dan yang menentukan kejadian alam semesta itu adalah kehendak siapa? Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari akidah kepada takdir. Bagian dari akidah kepada takdir. Akidah kepada takdir, kita meyakini segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali apabila yang Allah kehendaki. Itu faedahnya. Kemudian, summa yamurru Jibrilu 'alal malaikati. Kemudian Jibril itu melewati para malaikat. Kemudian Jibril tersebut melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in. Tatkala lewat di sebuah langit, sa'alahu malaikatuhu, maka malaikat pun bertanya. Perhatikan ya. Setelah Allah berbicara dengan wahyu, perhatikan. Setelah Allah berbicara dengan wahyu, Jibril pun berlalu melewati para malaikat. Membawa apa? Membawa wahyu tersebut. Jadi tugasnya malaikat Jibril apa? Membawa wahyu Allah tadi. Apa yang dilakukan malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu kepada orang yang dia, yang Allah kehendaki, ya enggak? Nah, ini membantah orang Syiah yang kita bilang tadi. Orang Syiah katanya Jibril itu salah alamat. Wahyu itu harusnya kepada Ali, bukan kepada Nabi Muhammad. Di sini disebutkan Jibril itu setelah menerima wahyu melalui malaikat itu menyampaikan wahyu kepada orang yang Allah kehendaki. Paham antum? Jadi tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua, Jibril menyampaikan wahyu kepada siapa yang Allah kehendaki. Enggak mungkin salah alamat. Mun servernya rusak, komputer bisa salah alamat. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidahnya orang-orang Syiah. Antum jangan heran, mereka punya keyakinan seperti itu untuk membatalkan, untuk menaikkan Ali. Tapi itu kedok saja. Itu kedok saja. Kemudian perhatikan, kullama marra bisama'in, tatkala lewat sebuah langit. Lewat sebuah langit, ada malaikat di situ nanya. Berarti langit itu bertingkat-tingkat. Paham enggak antum? Kullama marra, setiap kali lewat langit ada malaikat yang bertanya. Berarti langit itu kan bertingkat-tingkat. Itu faedahnya. Kemudian, mada qala rabbuna ya Jibril? Apa yang diucapkan oleh Rabb kita? Apa yang diwahyukan oleh Rabb kita? Allah itu berbicara. Itu tadi kita sebutkan. Malaikat bertanya apa yang diwahyukan oleh Rabb kita? Fayaqulu Jibril, maka Jibril mengatakan qala al-haqqa. Wahyunya adalah al-haq, kalimatul haq, ucapan yang hak. Itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya apa? Wahyu Allah itu al-haqqa, benar adanya, tidak mungkin ada kebatilan dari segala sisi. Al-Qur'an itu wahyu. Hadis itu wahyu. Wahyu Allah disebutkan di sini apa namanya? Al-haqqa. Kalau al-haq itu enggak mungkin ada kebatilan, kesalahan, salah versi lah, salah cetak lah, salah tulis lah. Enggak mungkin ada seperti itu. Kemudian enggak mungkin ada pertentangan, kontradiksi, itu enggak mungkin. Antara Al-Qur'an bertentangan dengan Al-Qur'an yang lain? Abadan, selama-lamanya mustahil, enggak mungkin. Antara Al-Qur'an bertentangan dengan hadis yang sahih? Enggak mungkin selama-lamanya. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu wahyu, hadis pun wahyu. Syaratnya apa? Syaratnya hadisnya sahih dulu. Boleh jadi nanti Al-Qur'an bertentangan dengan hadis, tapi hadisnya itu dhaif, itu mungkin saja. Tapi kalau hadisnya sahih, enggak mungkin selama-lamanya bertentangan dengan Al-Qur'an. Makanya Allah mengatakan, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya bukan dari Allah, pasti banyak sekali kontradiksi. Peraturan yang dibuat manusia banyak kontradiksi. Sekali A, sekali B, sekali C, sekali D, isuk dah berubah lagi. Inilah peraturan manusia. Tapi peraturan Allah enggak ada kontradiksi. Paham enggak antum? Hadis Allah menambah keimanan kita kepada Al-Qur'an dan hadis. Selama kita berpegang dengan Al-Qur'an dan hadis, kita berpegang dengan al-haqq. Yakinlah enggak bakalan kita tersesat selama-lamanya. Itu kabar gembira bagi kita agar semangat terus berpegang dengan Al-Qur'an dan hadis. Kemudian wa huwal aliyyul kabir, Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Perhatikan al-ali itu tinggi. Tinggi. Allah itu bukan di mana-mana. Faedahnya apa? Allah itu tinggi, bukan di mana. Paham enggak antum? Kan ada orang yang meyakini Allah di mana? Di mana-mana katanya. Di sini dikatakan apa? Allah al-ali, tinggi. Allah itu tinggi, bukan di mana-mana. Ini faedah berharga yang harus kita pelajari. Tinggi maksudnya apa? Tinggi itu di atas langitnya. Langit kan ada 7 nanti kan? Di atas langit ada air. Di atas air ada arus. Di atas arus lah Allah berada. Jangan kita bayangkan bentuknya bagaimana. Intinya Allah di atas arus. Al-Ali, Al-Kabir, Allah itu maha, maha besar. Maha besarnya Allah kita gambarkan dengan besarnya arus dan kursi yang pernah kita bahas. Kita apa persingkat. Fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibril. Lalu seluruh malaikat tersebut mengatakan sebagaimana yang diucapkan oleh malaikat Jibril, yaitu al-haq. Wahyu tersebut adalah al-haq. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Maka Jibril itu yantahi, berhenti membawa wahyu ke mana? Ila haitsu bima amarahu Allah, kepada sesuatu yang Allah kehendaki. Jibril menyampaikan wahyu ke mana yang Allah inginkan. Enggak mungkin Jibril salah alamat. Paham ya? Enggak mungkin Jibril salah alamat. Seperti akidahnya orang-orang Syiah. Selesai kita bab 16.